Mitra bisnis, pengusaha meminta pemerintah mencabut sektor pendidikan dan kesehatan yang saat ini berada dalam daftar negatif investasi agar asing bisa berinvestasi dalam bidang pendidikan dan kesehatan demi peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan rumah sakit di negara ini. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa komentar Anda? Begini ya, kita baru minggu depan menyelesaikan masalah negatif investasi setelah kita rapat dengan Menko Ekuin dengan timnya ya. Jadi nanti mungkin saya harapkan bulan depan ini sudah selesai semua ya mengenai negatif investasi itu. Jadi kita memang ada masalah-masalah daripada kesehatan dan pendidikan ini harus kita bicarakan lagi. Apakah bisa dikasih mayoritas terutama dalam universitas-universitas yang atau technical yang kita betul-betul perlukan, sekolah-sekolah teknik misalnya, yang boleh joint venture itu misalnya mayoritasnya asing atau masih nggak boleh gitu. Jadi banyak hal-hal juga kesehatan. Apakah kerjasama-kerjasama dengan hospital dari luar negeri itu juga mereka boleh investasi di sini juga dan boleh pegang mayoritas nggak? Selama ini kan mereka nggak boleh gitu. Apa memang mendesak pembukaan sektor pendidikan dan kesehatan itu agar investasi asing bisa masuk? Penting sekali ya. Kalau misalnya kesehatan, you berobat tuh berapa miliar dolar you habiskan berobat ke Singapura, ke Malaysia, ke Penang. Pergi ke berobat juga ke sampai-sampai ke luar negeri ya semua. Kan kalau mereka di sini kan lebih mereka bayar pajak, mereka bisa membantu dan meninggikan negara skill daripada dokter-dokter kita. Kan itu bisa kita atur, ya kan? Jangan kita melihat itu dari nasionalisme sempit, ya. Sedangkan kita tahu ahli-ahli kita nggak cukup. Dokter-dokter kita yang super spesialis itu nggak cukup. Kenapa kita nggak boleh kasih masuk dia di sini? Itu menurut saya yang seharusnya kita pikirkan. Juga sekolah-sekolah teknik kita. Kan kita kekurangan engineer. Kita kekurangan begitu banyak untuk research dan development kita. Kalau dia bikin sekolah di sini yang kita memang sangat perlukan daripada kita mesti pakai orang asing yang kerja di kita. Kenapa kita nggak manfaatkan mereka? Investasi di sini. Mereka kasih kerjaan kepada kita, dia pakai juga guru-guru kita, dan juga dia juga pakai daripada tenaga-tenaga, dia bayar pajak. Jadi kita ini kadang-kadang berpikirnya itu nggak jelas juga mau apa. Tapi yang sudah bisa kita, kalau sekolah-sekolah hukum nggak usah lah yuk bawa dia ke sini kan. Sekolah-sekolah hukum itu kita lebih pintar lah sama dia untuk berdebat-debat tuh. Tapi masalah-masalah yang lain-lain, yang technical school dan lain-lain itu saya rasa penting sekali mereka investasi di sini. Kalau perlu juga 100% pun saya nggak keberatan sebenarnya. Tapi tetap saya inginkan mereka berpartner dengan universitas-universitas di Indonesia supaya mereka satu saat juga bisa akhirnya kita belajar dari mereka dan juga kita akhirnya mengambil mayoritasnya kembali. Itu kan semua bisa diatur. Tapi jangan kita tutup. Tapi setelah itu kita kirim semua murid kita ke luar negeri karena kita nggak punya universitas yang baik untuk bidang-bidang tertentu. Ini menurut saya harus kita pikirkan dalam rangka kepentingan nasional. Ya kepentingan akhirnya kita daripada kita lebih baik bawa asing dari luar negeri semua kerja di kita. Atau kita punya bangsa kita sendiri yang belajar untuk jadi tuan rumah di negara kita sendiri. Itu harus kita pikirkan. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.